Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات Hadirin yang saya muliakan, saya cintai fillah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bermajelis untuk mempelajari salah satu masalah dari masalah agama yang penting untuk kita pelajari. Sebagaimana telah direncanakan, biidznillah, dengan izin Allah, kita akan membahas hukum-hukum yang terkait dengan az-zakah, zakat. Tentunya dengan waktu yang terbatas, kita akan berusaha mempelajari bab ini, ya, semampu kita. Ya. Semoga Allah Azza wa Jalla membukakan pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu ilmu untuk kita semuanya. Ya. Kita awali dengan pembahasan takrif atau definisi zakat. Az-zakatu, az-zakah secara bahasa itu memiliki beberapa makna. Di antara makna secara bahasa, az-zakatu maknanya adalah az-zaka'u wan-nama'u waz-ziyadatu. Az-zakah dari kalimat an-nama, nama itu artinya tumbuh, an-nama'u tumbuh, berkembang, waz-ziyadah atau tambahan, ini bertambah. Contoh penggunaan kalimat secara bahasa, zaka az-zar'u. Zaka az-zar'u, zar'u itu tanaman-tanaman pertanian. Jadi tanaman-tanaman itu tumbuh, berkembang. Wabillahi taufiq. Kemudian di antara makna yang lain, az-zakatu makna secara bahasa adalah at-taharah. Ini makna yang lain, at-taharah. At-tuhur, kesucian, kebersihan. Was-shalah atau kebaikan. Ini makna yang lain, makna secara apa tadi? Bahasa. Kesucian, kebaikan, ya. Wabillahi itu. Ini pengertian secara bahasa. Dan pengertian secara bahasa ini ada kaitannya erat dengan apa namanya, hikmah dari zakat. Tapi nanti akan kita bahas hikmah dari zakat, di antara hikmah-hikmahnya. Sekarang kita masuk dulu kepada pengertian zakat secara istilah, secara syar'i, secara syariat. Apa itu zakat? Ini alafu, saya sebenarnya diminta untuk membuat apa namanya, semacam ringkasan atau makalah, tetapi belum dimudahkan. Taib, mendengarkan saja sudah, insyaallah ada faedah semoga, apalagi bisa menulis sedikit ya. Pengertian secara istilah, para ulama berbeda pendapat di dalam mengibaratkan, di dalam mengibaratkan pengertian zakat secara istilah. Namun di antara takrif definisi yang paling baik adalah ucapan sebagian fuqaha, sebagian para ulama, zakat itu adalah hakun wajibun fi malin mahsusin li ta'ifatin mahsusatin fi waqtin mahsus. Ya. Jadi zakat itu adalah hakun wajib, hak yang wajib, wajib dikeluarkan. Hakun wajib, hak yang wajib, yakni wajib dikeluarkan, fi malin mahsus, dari harta tertentu. Fi malin mahsus, dari harta tertentu. Jadi harta yang dikeluarkan zakatnya itu tertentu, tidak setiap harta ada apa? Zakatnya. Jadi zakat adalah hakun wajibun, hak yang wajib dikeluarkan, fi malin mahsus, yang ada di dalam harta yang khusus, harta tertentu, li ta'ifatin mahsusah, untuk disalurkan kepada ta'ifah, sekelompok yang tertentu juga, seperti fuqara, masyakin, al-gharimin, ila akhirnya. Fi waqtin mahsusin, di waktu yang juga apa? Mahsus, tertentu. Ini pengertian zakat secara apa? Istilah. Hak yang wajib dikeluarkan ya, dari harta yang telah ditentukan ada zakatnya, untuk kelompok tertentu dari manusia, atau untuk kelompok tertentu, di waktu yang juga apa? Tertentu. Ini ta'rif az-zakah fi istilah. Taib, kita praktekkan dan kita terapkan ta'rif ini dalam kenyataan ya, kita mengeluarkan zakat. Taib, contohnya nanti kita akan pelajari zakat onta. Ada yang punya onta di sini? Belum ada. Mungkin suatu saat antum jadi apa namanya peternak onta, bisa jadi. Mungkin bisa jadi. Taib, onta ini ya termasuk zakat yang, atau termasuk harta yang ada apa? Zakatnya. Ada zakatnya. Tapi tidak setiap orang punya unta kemudian dikeluarkan apa? Zakatnya. Unta itu baru terkena zakat kalau sudah berjumlah 5 ekor unta. Kalau saya sudah punya 5 ekor unta ya, kemudian sudah genap saya memilikinya selama 1 tahun, maka wajib dikeluarkan dari harta saya ini seekor apa? Kambing, bukan seekor unta. Kalau seekor unta habis, dari 5 jadi 4 namanya. Nah, jadi orang punya 5 ekor unta selama 1 apa? Tahun. Nah, baru ada zakatnya, hakun wajib. Hak yang wajib dikeluarkan. Berapa hak yang wajib dikeluarkan tadi? 1 ekor kambing. Ini hakun wajib. Hak ini wajib dikeluarkan dari harta yang memang wajib dizakati. Dalam hal ini apa tadi? Unta. Nah, fi malin mahsus, dari harta yang tertentu, yaitu unta ini. Itu pun dengan jumlah tertentu, sudah terkumpul dimiliki olehnya berapa ekor tadi? 5 ekor unta. Diberikan kepada siapa? Li ta'ifatin mahsusah, untuk kelompok yang tertentu. Tidak sembarangan ya. Tidak sembarangan. Taib, jadi harus sampai pada apa? Yang berhak. Ta'ifah mahsusah fi waktin mahsus, di waktu yang juga apa? Tertentu. Kapan tadi? Setelah genap 1 apa? Tahun. Nah, ini contoh zakat. Kita terapkan dalam apa? Pengertian ini. Demikian pula zakat yang lain, ya, zakat yang lain. Ustaz, saya punya emas. Berapa emas kamu punya? 175 gram. Luar biasa, 175 gram. Sudah kena zakat belum ini? Hah? Sudah. Besok kita belajar insyaallah zakat emas, perak. Tapi 175 gram ini sudah kena apa? Zakat. Nah, tapi yang gampang sajalah. 1000 gram. 1000 gram berapa berarti? 1 kilo. Tanya, Ustaz, ada zakatnya enggak ya? Apa? Kamu punya harta apa? 1 kilogram emas. Insyaallah. 1 kilogram emas. Ya. Tayyib. Ini malun makhsus, harta tertentu. Karena tidak setiap harta apa? Ada zakatnya. Nah, kalau orang tidak belajar agama dengan baik, sesuatu yang tidak ada zakatnya dizakati. Nah, sampai perabot dizakati, karpet dizakati, sendok piring dikeluarkan zakatnya. Ini ada yang seperti itu. Ini yukhalifus sunnah, menyelisih apa? Sunnah. Nah, emas termasuk harta makhsus, harta tertentu yang ya dikeluarkan zakat darinya. Hakun wajibun, hak yang wajib yang harus dikeluarkan dari emas. Berapa hak wajibnya? 2,5%. Atau dalam hadis dikatakan rubu'ul usur, 1/40. 1/40 sama saja 2,5%. Rubu'ul usur. Jadi hakun wajibun, hak yang wajib dikeluarkan, yaitu rubu'ul usur, 1/40, fi malin mahsus, dari harta yang tertentu. Dalam hal ini apa? Emas. Emas yang sudah mencapai nisab, 1 kilo jelas sudah mencapai nisab. Li ta'ifatin mahsusah, diberikan kepada kelompok tertentu. Ya. Orang-orang yang berhak mendapatkan apa? Zakat. Fi waktin mahsus, waktunya juga apa? Tertentu. Yaitu kalau sudah genap 1 tahun, haul, hal alaihil haul, telah genap 1 tahun dia memiliki harta tersebut. Bisa difahami, ma'asyiral ikhwah? Ini pengertian apa? Zakat. Nah, kita lanjutkan pembahasan berikutnya, itu hikmah disyariatkannya zakat. Ma huwa au ma hiya hikmatu az-zakah, apa hikmat atau hikmah disyariatkannya zakat. Nah, di antara hikmah disyariatkannya zakat, banyak sekali hikmahnya. Baik. Yang pertama hikmahnya adalah zakat itu kurbah lillahi ta'ala, amalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Kurbatun lillah wa ta'atun lahu jalla wa az. Ya. Ini jelas hikmah yang pertama, mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Bagaimana bukan merupakan ibadah, sementara zakat sesuatu yang diperintahkan, dan dia adalah salah satu rukun dari rukun-rukun apa? Islam. Yuqarribul abda ilallah, mendekatkan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian ikhwati fillah rahiman rahimakumullah, hikmah yang lain ya, di antara hikmah dari zakat di dalam ibadah ini, ta'widan linnafsi 'alal 'ata wal badli was-sakha wal infaq fi wujuhil khair. Di situ ada pelajaran penting untuk seorang hamba membiasakan diri memberi, berkorban, dermawan, mengeluarkan infak untuk perkara-perkara yang baik, sehingga fi idnillahi azza wa jal, seorang akan bersih dari asyuh wal bukhl, kebakhilan ya, yang Allah melarang itu atas kita semuanya. Ini hikmah yang kedua. Taib. Dengan kita mengeluarkan zakat ini, saya mengeluarkan ini zakat emas saya, ini zakat perak saya. Taib. Ingat unta saya sudah 10 sekarang, saya keluarkan zakatnya. Emas saya sekarang sudah 2 kilo, ya, saya keluarkan. Kambing saya, berapa kambingnya nak sekarang punya bapak? 130 bi, 130. Keluarkan apa namanya? Zakatnya. Taib. Ta'widan lin nafs, membiasakan diri untuk apa? Berbuat baik. Infaq fi wujuhil khair. Nah, dan dari situ juga akan dibersihkan jiwa seorang muslim dari apa? Al-bukhl, asyuh, kebakhilan, ya, yang itu adalah perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Nah. Ikhwati fillah rahiman rahimakumullah. Nah. Jadi ada kaitannya dengan pengertian secara bahasa tadi ya. Jadi di antara makna secara bahasa dari zakat adalah at-thaharah was-shalah. Membersihkan seorang hamba dari kebakhilan, menjadikannya dia baik karena terbiasa untuk berbuat baik. Ini faedah yang kedua, hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dari zakat itu qad takunu sababan mani'an waradi'an wazajiran min irtikabi aljarimati. Jadi zakat itu bisa jadi merupakan sebab terhalanginya tindakan-tindakan kriminal, terhalanginya perbuatan-perbuatan haram seperti sariqah, pencurian, dan yang lain. Wabillahi taufiq. Bukan hanya pencurian, segala sesuatu, penipuan, ya. Nah, kenapa demikian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah? Karena banyak di antara perbuatan-perbuatan tadi, perbuatan-perbuatan pencurian, ya, penipuan, perampokan dan seterusnya, di antara sebabnya adalah hajat. Fakirnya orang-orang tersebut. Mau lebaran harus baru pakaiannya, anak-anaknya belum pada punya baju baru, ya, karena sudah harus ikut adat seperti itu, padahal kan tidak harus ya. Nah, dia hitung-hitung berat ini ya, setidaknya saya harus ya, mencuri 6 ekor jago ini ya. Nah, mulai berpikir tetangga saya ini punya jago 5. Ah, tapi kalau ketangkep risiko terlalu besar ya. Coba dipikir di kampung sebelah barangkali ya. Ya. Taib. Wabillahi taufik. Pencurian ya. Terkadang sebabnya adalah itu tadi ya. Ya. Nasallallah assalamu al-afiyah. Seandainya ya, zakat ini telah dilaksanakan oleh kaum muslimin, dilakukan oleh orang-orang kaya, biidnillahi azza wa jal, ini menjadi salah satu sebab ya, salah satu sebab ya, terselamatkannya kaum muslimin dari perbuatan-perbuatan ini. Alhamdulillah rabbil alamin. Setidaknya menyedikitkan kejadian-kejadian tersebut. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dan hikmah-hikmah yang lain tentunya sangat banyak. Sebagian hikmah itu kita ketahui dan sebagian hikmah itu tidak kita ketahui. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita masuk kepada masalah berikutnya. Setelah kita membahas ta'rif, pengertian secara bahasa dan juga pengertian secara syar'i, kemudian juga hikmah disyariatkannya az-zakah. Naam. Sekarang kita masuk kepada al-adillah. Dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya ibadah zakat ini. Dalil diwajibkannya zakat adalah Al-Kitabu Al-Quran was-Sunnah juga Sunnah, wal-Ijma' demikian juga Ijma', bahkan Al-Aql, Akal juga menunjukkan itu. Al-Kitab was-Sunnah wal-Ijma' wal-Aql. Taib. Adapun ayat-ayat Al-Quran, maka di bulan Ramadan ini sering kita membaca ayat yang disebutkan di situ mada zakah, dan seringnya zakat itu disebutkan bersama dengan apa? Sholat. Makanya dikatakan zakat itu qarinatus sholat, temannya sholat. Jadi sering disebut bersama. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 43, Allah mengatakan wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam ayat ini, dalam suratul Baqarah ayat 43, wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan ruku'lah kalian bersama dengan orang-orang yang ruku'. Nah, taib. Juga firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budullaha, kecuali untuk beribadah kepada Allah, mukhlishina lahud-din, mengikhlaskan agama untuk Allah, hunafa'a, wa yuqimus shalah, menegakkan salat, wa yu'tuz zakah, dan juga menunaikan zakat. Ini termasuk perkara yang diperintahkan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Itu termasuk perkara yang Allah apa? Perintahkan, menegakkan salat dan membayar apa? Zakat. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini dalil-dalil dari Al-Qur'anul Karim. Kita cukupkan dua ayat ini. Adapun dari hadis, maka kita juga sering mendengarkan hadis yang apa namanya? Masyhur, sering kita baca bahkan kita hafalkan. Seperti hadis Ibnu Umar, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajji wa sawmi ramadhan. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, buniyal islamu ala khamsin, Islam itu dibangun di atas lima perkara. Diibaratkan dengan bangunan Islam itu. Demikian Nabi alaihi salatu wassalam membuat permisalan-permisalan ya, agar sesuatu yang sifatnya abstrak itu seakan-akan tampak di hadapan kita nyata, lebih mudah difahami. Agama Islam yang sudah mudah ini dipermudah lagi dengan baiknya Nabi, fasihnya Nabi di dalam beliau menyampaikan agama yang mulia ini. Islam itu kata Nabi alaihi salatu wassalam dibangun di atas lima perkara. Buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini yang pertama, pondasi yang pertama, syahadah la ilaha illallah muhammad rasulullah. Dan yang lainnya dibangun di atas ini. Ini asas yang paling asas, pondasi yang paling mendasar. Seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan lesannya, kemudian meyakini dalam hatinya bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali Allah. Semua ibadah lillah, hanya milik Allah. Kemudian dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari, dia tidak beribadah kecuali hanya untuk Allah, dan dia tinggalkan semua jenis syirik. Kemudian dia juga meyakini bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya Allah, rasulnya Allah. yang wajib dicintai, wajib dibenarkan semua berita-beritanya, wajib ditaati perintah-perintahnya, wajib ditinggalkan larangan-larangannya, dan wajib kita beribadah kepada Allah sesuai dengan yang diajarkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah itu iqamis salat, menegakkan salat, ini yang kedua. Wa ita'iz zakah, membayar zakat, ini syahidnya di sini. Kemudian puasa di bulan Ramadan dan haji ke Baitullahil Haram. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara dalil dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam tentang wajibnya zakat adalah hadis Jibril yang masyhur, hadis Jibril alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullah. Ketika datang malaikat Jibril alaihi salatu wassalam kepada Nabi alaihi salatu wassalam bertanya, "Mal Islamu?" Apa itu Islam? Maka Nabi mengatakan, "Al-Islamu, Islam adalah an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimash shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila." Islam itu engkau bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, wa tuqimus shalah, engkau tegakkan salat, wa tu'tuz zakah, dan engkau bayar zakat, wa shaumi Ramadan wa tasuma Ramadan, kamu berpuasa di bulan Ramadan, wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau menunaikan ibadah haji jika kamu mampu. Tayyib, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita tambah satu dalil lagi dari hadis yang menunjukkan wajibnya ibadah zakat ini. Hadis yang juga sering antum dengar, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, mengisahkan bagaimana Nabi alaihi salatu wasalam mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Baik. Ini hadis mungkin akan terulang dalam pembahasan nanti. Nah, kata Nabi alaihi salatu wasalam ketika mengutus Mu'adz ke Yaman, ini terjadi di akhir-akhir wafatnya Rasul. Terjadi di akhir-akhir wafatnya Rasul. Dan ketika itu Mu'adz menangis ketika diantar oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Jadi beliau mengutus Mu'adz bin Jabal untuk pergi meninggalkan Madinah menuju ke Yaman. Dan antum bisa fahami betapa beratnya meninggalkan Madinah, meninggalkan Rasul yang pertama, yang kedua meninggalkan sahabat-sahabat yang mulia, yang ketiga meninggalkan tempat yang dicintai oleh Allah yaitu Madinah yang diberkahi oleh Allah, meninggalkan Masjid Nabawi yang pahalanya dilipat gandakan 1000 kali. Nah, berat atau tidak? Ya, mungkin kita belum merasakan, ya kan? Kalau dunia saja kita merasa berat, betul merasa berat. Baik, ini menunjukkan kita ini belum atau kurang pas. Ya. Kalau dalam urusan dunia, ya kita terasa berat sekali. Ya. Bayangkan orang punya rumah dikasih rumah gratis, ya, dengan segala apa namanya, ya, fasilitasnya, ya, air mengalir di dalam rumah, keran-keran luar biasa, tidak seperti zaman dulu. Ya, di zaman Rasul tidak ada keran masuk ke dalam apa namanya rumah. Ya, sekarang keran masuk ke rumah, ya, ada shower lagi, ya kan? Ya, setiap kamar ada wastafel, ya, luar biasa fasilitas. Ya, mau air anget tinggal pencet dispenser, ya, lengkap sudah. Dengan segala fasilitasnya, ada mobil, macam-macam semuanya, pembantu. Tapi sudah enak-enak seperti itu, kemudian diusir, suruh pergi dari rumah tadi. Ya. Mohon Pak, tinggalkan rumah ini. Ya. Tapi saya pribadi, ya, dan antum semuanya mungkin akan merasa berat. Ya. Tapi, ya, tapi ketika meninggalkan bulan Ramadan, ya, ya insya Allah berat, insya Allah namanya. tapi tingkat beratnya kita meninggalkan bulan Ramadan ini. Tentunya apa namanya perkara yang perlu untuk kita apa namanya renungkan. Kembali kepada kisah Mu'ad bin Jabal ini meninggalkan Madinah betul-betul berat. Jadi bukan hanya kita mengatakan berat, memang berat beliau itu, sangat berat. Bagaimana tidak berat meninggalkan Rasul alaihi salatu wassalam, muallimul khair, yang mengajarkan kebaikan, yang penuh dengan kelembutan, yang penuh dengan kesabaran, yang wajahnya saja bercahaya, tangannya saja lebih lembut daripada apa? Sutra. Meninggalkan orang seperti beliau ya berat. Nah, wabillahi taufik. Meninggalkan para sahabatnya demikian banyak, dari sahabat-sahabat yang mulia Abu Bakar, Umar, Utsman. Meninggalkan Madinah yang setiap kali sholat di Masjid Nabawi itu dilipat gandakan menjadi berapa? 1000 kali lipat. Di Yaman ada atau tidak itu? Tidak ada. Rasulullah tidak ada di Yaman. Masjid Nabawi tidak ada di sana. Sahabat-sahabat tidak ada di sana. Ini diutus pergi oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan diantar oleh Nabi alaihi salatu wassalam sampai di pinggir kota Madinah. Diantar ini sahabat Mu'ad bin Jabal. Ditambah lagi ketika mengantar ya, Rasul mengatakan barangkali tidak ketemu lagi. Apa tidak berat ini? Rasul sudah bicara seperti itu kan grentes. Menangis itu sahabat Mu'ad bin Jabal. Ternyata betul tidak ketemu lagi setelah itu. Beliau pergi ke Yaman, mendapatkan kabar bahwasanya Rasul telah apa? Wafat. Sebuah pertanyaan mohon untuk direnungkan dan kita jawab bersama. Mungkinkah Nabi alaihi salatu wassalam ya, mengarahkan sahabatnya untuk sesuatu yang lebih rendah nilainya, atau kira-kira Nabi mengarahkan sesuatu yang lebih besar nilainya? Mesti mengarahkan sesuatu yang lebih apa? Besar. Rasul memahami, Rasul mengetahui betapa beratnya perasaan siapa? Mu'ad bin Jabal. Tetapi apa yang dilakukan oleh Mu'ad bin Jabal ini nilainya besar di sisi Allah, lebih besar daripada apa yang ditinggalkan, yakni kota Madinah, Masjid Nabawi. Makanya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, bab ini bab yang sangat penting untuk kita fahami. Bab dakwah ilallah. Bab dakwah ilallah. Dan kita semuanya harus menjadi da'i, harus menjadi du'at, orang-orang yang menyeru kepada kebaikan sesuai dengan kemampuan kita. Kun da'iyan, jadilah engkau sebagai seorang da'i. Ada di antara antum yang mampunya adalah memegang tangan saudaranya, ayo datang ke masjid, ada pengajian. Baik. Ada di antara antum yang mampunya hanya apa? Telepon, mas, ono pengajian ki, api, bahas masalah sholat, bahas masalah zakat, bahas masalah haknya Allah, akidah yang sahih. Ayo ke masjid. Ya. Dan itu besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sangat besar. Ya. Nah. Dan itu difahami oleh para sahabat. Maka setelah Rasul wafat pun para sahabat berpencar. Tidak kemudian semuanya tinggal di mana? Madinah. Mereka semua faham bahwa mereka punya tugas untuk menyebarkan agama ini. Maka sampailah sebagian sahabat ke Azerbaijan. Ada sebagian mereka sampai ke Kubrus, ya Siprus, ya di pertengahan apa namanya? Sampai ke puluhan di tengah lautan, menyebar para sahabat lidakwati ilallah. Untuk dakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Taib. Lafu agak saya panjangkan ini. Walaupun ini bukan tema. Tapi di situ ada pelajaran penting untuk kita apa namanya? Untuk kita ambil. Nabi alaihi salatu wasallam mengutus Mu'ad bin Jabal untuk berdakwah ila Allah. Ya. Nah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ada sebagian orang tua yang berpikir anaknya dipondokkan, ya, kemudian setelah itu, aduh, mondok ini sudah lama, sudah tua, kok tidak sampai di Madinah juga ini, tidak bisa sekolah di sana, ya, ya. Putus asa karena tidak bisa belajar di Madinah. Ya, ya. seakan-akan ya, belajar itu harus di sana. Walhamdulillah ketika Allah mudahkan seorang bisa duduk berhadapan dengan masyayikh, entah itu di Madinah atau di Makkah, di Haramain, di dua negeri tanah suci ini, suatu nikmat yang besar. Tetapi kalau kemudian orang berputus asa karena tidak bisa sampai ke sana, ya. Ini para sahabat saja diutus keluar meninggalkan apa? Ya. Tempat yang mulia ini, Madinah tempat yang mulia. Tapi ketika berhadapan dengan seorang berdakwah ila Allah, ya, betapa butuhnya manusia untuk dakwah. Betapa banyak manusia yang butuh kepada dakwah. Coba antum perhatikan pelosok-pelosok negeri ini. Ya, ujung-ujung gunung, ya, pesisir-pesisir pantai, yang banyak di antara manusia belum mengerti haknya Allah Azza wa Jal. Terjatuh kepada syirik billahi Azza wa Jal. Ya. Terjatuh kepada perkara-perkara yang menyelisih syariat. Orang yang sudah memeluk Islam pun masih ada di antara mereka yang tersesat kepada jalan-jalan yang menyimpang. Kelompok-kelompok yang sesat, at-takfiriyun, orang-orang yang mudah mengkafirkan, al-khawarij, ya, dan yang semisalnya mu'tazilah yang lebih mengutamakan akal dan seterusnya. Ini semuanya butuh kepada dakwah. Nah, diutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Kemudian Nabi mengatakan, ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman ahlal kitab. Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau mendatangi suatu kaum dari ahlul kitab. Falyakun awwala ma tad'u ilaih, maka yang pertama kali engkau hendaknya mendakwai mereka adalah dakwai mereka untuk mentauhidkan Allah, mengerti haknya Allah Azza wa Jal. Syahadat an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Fahamkan mereka tentang makna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Fa inhum ata'uka lidzalika, jika mereka mentaati untuk mengucapkan kalimat ini, mau masuk ke dalam agama Islam, fa'alimhum, kabarkan kepada mereka annallaha iftarada 'alaihim shalawatul khams. Kabarkan kepada mereka Allah Azza wa Jalla mewajibkan atas mereka salat 5 waktu sehari semalam. Fil yaumi wal lailah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ajari mereka baik-baik tentang ibadah salat ini. Kemudian kalau mereka sudah mentaatimu dalam bab ini, kata Nabi alaihi salatu wasalam, fa inhum ata'uka lidzalika fa'alimhum annallaha iftarada 'alaihim shadaqatan fi amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqara'ihim. Jika mereka telah mentaatimu untuk melakukan salat, maka beritahu mereka, kabarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari harta-harta mereka, diambil dari orang-orang yang kaya mereka, dan diberikan kepada fuqaraihim, orang-orang yang fakir dari mereka. Dan kalau mereka mau membayar zakat, fa iyyaka wa qara'ima amwalihim, maka hati-hatilah kamu dari kezaliman. Di antara bentuk kezaliman adalah mengambil harta mereka yang paling baik. Mereka punya kambing 40 ekor, zakatnya adalah seekor kambing. Anda sebagai amil zakat, jangan mengambil kambing yang paling bagusnya, karena ini nanti termasuk apa? Zalim. Ambil pertengahannya. Kecuali kalau memang sahibul mal, sang pemilik harta, memberikan yang terbaik, itu urusan dia. Nah, wabillahi taufik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini dalil dari apa tadi? Hadis. Jadi dalil-dalil Al-Qur'an, dalil-dalil dari hadis Nabi alaihi salatu wasalam menunjukkan bahwasanya zakat itu adalah perkara yang wajib. Dan telah disepakati oleh para ulama, oleh kaum muslimin, bahwasanya zakat itu wajib. Qala Ibnu Qudamah, berkata Ibnu Qudamah sebagaimana disebutkan oleh beliau di dalam kitabnya Al-Mughni, ajma'al muslimun fi jami'il aqsar ala wujubiha, wattafaqa as-sahabatu radhiyallahu ta'ala anhum ala qitali mani'iha. Kata Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni, wa ajma'al muslimun, dan kaum muslimin bersepakat, fi jami'il aqsar, di semua masa, masa sahabat, masa tabi'in, masa tabi'ut tabi'in, masa imam-imam empat, Imam Syafi'i dan seterusnya. Jadi sepakat para ulama di setiap zaman, di setiap masa, ala wujubiha, atas kewajiban apa? Zakat. Sepakat. Wattafaqas sahabatu, dan para sahabat dulu telah bersepakat, ala qitali, untuk memerangi, mani'iha, orang-orang yang menahan zakatnya. Jadi di zaman Abu Bakar, setelah Rasul wafat itu, ada orang-orang yang enggan membayar apa? Zakat. Rasul sudah wafat. Nah, orang-orang badui yang ada di pedalaman, ah, sudah enggak bayar zakat lagi. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sebagai khalifah ketika itu memutuskan untuk memerangi mereka. Tadinya sebagian sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya Abu Bakar, diperangi mereka? Iya, diperangi. Itu hak yang harus diberikan. Kemudian para sahabat bersepakat. Jadi tidak ada khilaf lagi. Orang-orang yang tidak membayar zakat diperangi. Taib, sekarang saya tanya, siapa yang memerangi? Apakah sembarang kita ini? Misalnya takmir masjid, nah, apa namanya, apa ini, Darussalam ya, nah, misalnya takmir masjid Darussalam, ya, mengadakan apa namanya kunjungan untuk memerangi orang-orang yang apa namanya tidak membayar zakat. Oh, enggak. Bukan takmir masjid yang memerangi, bukan pula ormas, bukan pula sebuah penduduk negeri, tidak. Yang memerangi adalah apa? Hakim. Hakim yang dimaksud adalah waliul amr. Kalau waliul amr tidak memerangi, ya sudah, ya. Tidak main hakim sendiri, ya. Hukum had itu yang menegakkan juga pemerintah, ya. Memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat, yang memerangi juga apa? Pemerintah, penguasa. Tayyib, wabillahi taufiq. Jelas insyaallah ta'ala. Nah, sudah jam 9:30 kurang, sampai jam setengah, ya, afan, setengah 9, setengah 10, masih 7 menit ya. Bismillah. Atau sampai jam 11, bagaimana? Oh. Baik. Ma'asyir al-ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Di antara perkara yang penting juga untuk dipelajari di sini, ya, adalah syurut az-zakah, syurutuz zakah, syarat-syarat zakat. Sebagaimana antum ketahui, ya, di antara atau namanya ibadah itu, ya, terkait dengan syurut. Seperti sholat, ada syurut-syurut apa? Sholat. Zakat juga demikian, ada syurut. Yang kalau syarat ini tidak terpenuhi, maka, ya, tidak wajib apa? Zakat. Nah, kita akan sebutkan syarat tersebut satu persatu. Asyartul awal, syarat yang pertama adalah al-Islam. Islam. Artinya, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya, seorang yang dia bukan muslim, seorang yang kafir, dhimmi misalnya, ya, tapi tidak ada zakat bagi dia. Tidak ada zakat, ya. Kenapa? Karena ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jal kecuali jika seorang itu muslim. Nah, jadi walaupun mereka melakukan ibadah ini, misalnya dia membayar zakat atau dia sholat atau puasa, tidak diterima amalannya di sisi Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kafir, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura, dan kami tampakkan, kami hadapkan amalan-amalan yang dulu mereka lakukan di dunia, faja'alnahu haba'an manthura, kami jadikan amalan itu tidak ada nilainya, kami jadikan amalan mereka debu yang berterbangan. Tidak diterima. Inna dina indallahil Islam. agama di sisi Allah hanyalah Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang khasirin, yang rugi. Ya. Wabillahi taufiq. Mereka tidak wajib zakat, mereka tidak wajib sholat, mereka tidak wajib puasa, mereka tidak wajib haji. Bukan berarti kemudian mereka nanti tidak dihukum oleh Allah karena meninggalkan ini. Tetap nanti di akhirat diazab oleh Allah karena mereka meninggalkan apa? Sholat. Karena mereka meninggalkan haji. Karena mereka meninggalkan puasa. Karena mereka meninggalkan ini semuanya. Walaupun tidak wajib atas mereka. Dan kalaupun mereka melakukan, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Orang-orang kafir ketika masuk ke dalam neraka ditanya, masalakakum fi saqar, apa yang menjadikan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Apa jawaban mereka? Qalu lam nakum minal musallin, dulu kita tidak sholat. Jadi mereka juga diazab karena meninggalkan apa? Sholat. Walam nakunu ta'imul miskin, kita juga dulu tidak memberi makan orang-orang miskin. Jadi mereka tidak sedekah, mereka tidak zakat, juga menjadi sebab mereka diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah keberkahan Islam. Maka bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat apa? Islam. Tidak ada yang lebih dari nikmat ini. Wallahi demi Allah. Ya. Kalau kita melihat tentang diri kita, ya. Apa kelebihan kita? Apa kelebihan kita ini, ikhwan? Tidak ada kelebihan kita. Kemudian Allah pilih untuk kita Islam. Lebih khusus lagi Allah mudahkan kita untuk menempuh jalan sunnah. Di tengah-tengah kesesatan-kesesatan yang banyak, kelompok-kelompok yang macam-macam itu, ada Ghafatar, Qiyadah Islamiyah, ada Ahmadiyah, ada Syiah, macam-macamnya, ya, kelompok-kelompok yang sesat, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita diselamatkan dari semua itu, ya. Apa kelebihan kita, ikhwan? Tidak ada. Nasab kita biasa Jawa, bukan nasab Arab, bukan nasabnya Rasul alaihi salatu wassalam. Kita semua dari air yang hina, mimma'in mahin, ya. Wabillahi taufiq. Apalagi mungkin kalau kita melihat masa lalu kita, sebagian kita dulu masa lalunya masya Allah, tidak bisa diceritakan, ya. Kemudian Allah mudahkan. Hadza fadlun min Allah, ini keutamaan dari Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, ini nanti sangat bermanfaat untuk membahas masalah ini. Misalnya nanti kita berbicara masalah kambing, zakat kambing. Ini penerapannya. Ya. Boleh atau tidak seorang berserikat dengan non-muslim dalam usaha? Boleh enggak? Secara hukum asal boleh enggak? Boleh saja ya kan? Boleh saja. Tentu di sini ada pembahasan. Taruhlah misalnya, ya, seorang dengan tetangganya punya syarikah bareng atau sama-sama memelihara kambing. Modal kambing bersama sampai kambingnya berjumlah 40. 40 sudah sampai nisab belum? Nisab kambing. Tapi kambing ini yang satu punya muslim, yang satu punya apa? Ya, kafir. Non muslim. Kalau yang punya semuanya muslim, jelas sudah mencapai apa? Nisab. Tapi karena ini punya, ya, yang satu bukan muslim dan yang satu dia tidak wajib apa? Zakat. Ya, belum sampai nisab. Allahu a'lam. Hadza mitsal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara perkara yang dibahas oleh para ulama, ya, Baik. Tentang orang yang murtad. Tentang orang yang apa? Murtad. Dia punya harta sudah mencapai apa? Nisab. Baik. Wabillahi taufik. Kemudian murtad. Nasallallahu alaihi wasallam wa afiyah. Apakah wajib atas dia zakat? Wabillahi taufik. Di sini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ahli ilm, jumhur ahli ilm berpendapat la zakata fi malil murtad, tidak ada zakat ya atas hartanya orang-orang yang murtad. Yani bagi orang-orang yang murtad, yani sesudah apa namanya wajib zakat. Jadi sudah memiliki nisab dan sudah sampai haul, dia masih muslim, belum bayar zakat, tiba-tiba apa? Murtad. Nah ini wabillahi taufik. Sebagian ulama dalam hal ini Syafi'iyah berpendapat tetap wajib atas dia zakat. Yani penguasa mengambil zakatnya. Kenapa? Karena kewajiban itu telah ada pada dia ketika dia masih apa? Muslim. Kemudian setelah itu dia murtad. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Wabillahi taufik. Jadi harta ini dia dapatkan ketika dia muslim dan telah mencapai nisab, dia juga masih muslim. Dan telah mencapai haul ketika dia juga masih apa? Muslim. Hanya saja dia belum mengeluarkan zakatnya, irtadda, kemudian dia murtad. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Sehingga dari sinilah terjadi sebab khilaf. Ini sebab khilaf di sini. Kalau dilihat dari dia bukan seorang muslim, ya, namanya orang tidak Islam, ya. Thayyib, tidak diterima amalannya. Tapi ditinjau dari harta ini telah dimiliki ketika dia masih apa? Muslim, ada hak bagi penguasa untuk mengambil. Nah, ini sebab terjadi khilaf dalam masalah orang-orang yang murtad. Syafi'iyah, ya, ulama dari kalangan Syafi'iyah yang mengatakan, ya, wajib untuk diambil zakatnya. Adapun jumhurul ulama, ya, mengatakan tidak. Dan ini yang sahih insyaallah taala. Yang paling kuat dari dua pendapat ini adalah pendapat jumhur, yakni kewajiban ini ya dilihat dari kondisi orang ini, mau kembali ke dalam agama Islam atau tidak. Karena orang yang murtad itu diminta untuk kembali kepada agama Islam oleh penguasa. Ingat, yang memaksa adalah apa? Penguasa muslim. Diminta tobatnya, diminta untuk kembali ke dalam agama Islam. Fa in tab, jika dia bertobat maka diterima. Wa illa, jika tidak, quti'a uqu'unuqu, dipenggal lehernya. Yang memenggal siapa? Penguasa. Sekali lagi, penguasa. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang ya merubah agamanya, faqtulu, bunuhlah dia. Ingat sekali lagi, yang membunuh adalah siapa? Penguasa, waliul amr, pemerintah kita. Jadi hukuman-hukuman itu yang menegakkan pemerintah. Dan hikmahnya, tapi kita tutup ikhwati fillah rahimanur rahimakumullah, kenapa yang mengurusi adalah penguasa? Karena kalau yang menegakkan hukum itu penguasa, yang terjadi adalah ketenangan, tidak akan terjadi keramaian, kericuhan, karena pemerintah yang menegakkan. Tapi kalau yang melakukan adalah apa namanya, masing-masing individu, oh dia fulan membunuh, ayo kisos, dibunuh bareng-bareng. Ini tidak rela keluarganya, besok lagi membalas lagi, tawuran antara apa? Kampung. Tidak boleh seperti itu. Hukum ini yang menegakkan adalah penguasa. Ya. Wabillahi taufiq. Ya. Termasuk yang menjadi wali hakim misalnya dalam pernikahan. Yang jadi wali hakim apa? Penguasa, hakim, namanya hakim ya penguasa. Ya. Jangan kemudian antum, ah saya ajalah jadi wali hakim ya. Kamu nikah dengan fulana, saya wali hakimnya. Kok enak saja menjadi wali apa? Hakim. Jadi wali hakim itu penguasa pemerintah. Kemudian pemerintah mewakilkan kepada kepala KUA dan seterusnya. Ini hak mereka. Sebagai contoh kasus misalnya, ada seorang wanita yang ditinggal istrinya. Oh kok tinggal istrinya? Ini sudah jam 9:30 lebih ini. Tapi ya, lagi sampai jam 11. Jadi kita tak cabut, tidak sampai jam 11. Nah ini sudah berubah kalimatnya. Seorang istri ditinggal suaminya 4 tahun belum pulang, tidak tahu rimbanya. 10 tahun juga belum ketahuan apa rimbanya. Di zaman digital seperti ini tidak ada informasi kemana ini. Akhirnya datang ke hakim pengadilan agama. Saya nasibnya terkatung-katung. Sabar, sabar, sabar, tunggu dulu 2 tahun ya. Diputuskan oleh hakim 2 tahun nunggu. Sudah 12 tahun. Datang lagi, bagaimana Pak Hakim ini sudah 12 tahun. Akhirnya hakim memutuskan, ya ini memang dalam hal ini juga khilaf di kalangan para ulama, ya, berapa tahun apa namanya ya, dianggap sudah mati atau bagaimana. Tapi yang memutuskan sekali lagi hakim. Ya. Kondisi aman dan kondisi perang beda. Mungkin kondisi perang 10 tahun sudah dianggap sudah apa? Mati. Ya. Kondisi aman barangkali lebih lama lagi. Intinya hakim memutuskan sudah ibu ya sudah ditinggal 12 tahun oleh suami. Dan kita melihat, kita memandang suami ibu sudah meninggal. Ya. Ketok putusan, ibu sudah meninggal. Kasih surat apa namanya, cerai. Yang menceraikan siapa? Hakim. Dengan itu kemudian menikah dia. Yang menikahkan juga tercatat. Baru 3 hari menikah, datang suaminya yang lama. Nah, datang ya. Dodok-dodok, assalamualaikum. Loh, kowe si urip masih hidup. Taib. Gimana yang seperti ini? Ya sudah. Keputusan apa? Hakim. Sana pergi ke hakim. Hakim yang memutuskan. Sudah hakim memutuskan, sudah diputuskan cerai, sudah kamu enggak bisa lagi. Ini sudah jadi suaminya fulan atau istrinya fulan ya. Dan suaminya fulan. Selesai. Itu kalau yang memutuskan apa? Hakim. Lah kalau antum yang memutuskan ya, berlagak menjadi apa? Wali hakim. Datang seorang wanita, Mas Ustaz ya, karena masih muda ya, baru lulus pondok ya, ini sudah 12 tahun ditinggal suami saya. Oh 12 tahun ya itu sudah mati namanya. Sudah tidak apa-apa, nikah aja bu namanya, ya. Nanti saya wali hakimnya. Ya subhanallah. Baik, ingat ini contoh, ini semoga difahami. Kalau yang mengambil hak-hak ini adalah ya bukan orangnya, itu hak penguasa, dia ambil hak itu. Ya, sudah diadakan pernikahan, dia menjadi wali apa? Hakim. Baru 3 hari datang apa namanya? Suaminya. Kira-kira selesai atau runyam urusannya? Ya. Rame. Bisa terjadi apa namanya? Tawuran antar apa? Kampung. Taib. Nanti malah ada fatwa-fatwa yang menyimpang lagi. Ya, ya, ya. Wabillahi taufik. Ayo tarung, wong loro, siapa yang menang? Ya. Ya. Kan fatwa sudah sesat lagi kan demikian. Ya. Ya, ini contoh saja. Jadi hal-hal yang terkait dengan hak penguasa itu haknya penguasa, termasuk memerangi orang-orang yang tidak membayar apa? Zakat. Penguasa. Sehingga memang salah satu prinsip dari prinsip-prinsip Islam yang wajib kita pegang adalah as-sam'u wa ta'ah li waliyil amr, mendengar dan taat kepada waliul amr fil ma'ruf, dalam perkara-perkara yang apa? Ma'ruf. Sampai di sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, asyartul awal, syarat yang pertama dari zakat yaitu apa? Al-Islam. Semoga yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.